Pertanyaan, apa nasihat untuk menghadapi orang yang berbicara tanpa dasar atau dalam kurung banyak bicara yang ujung-ujungnya mencela pemerintah, terutama mereka yang bicara di media sosial saat ini? Nah, tentu ini semua masuk dalam apa yang kita bicarakan dalam pembahasan kita ini. Dan seperti yang saya sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain, bahwa bab bicara ya kalau zaman sekarang ini sangat terkait pula dengan tulisan ya, karena tulisan itu ya pembicaraan tapi melalui tulisan, sehingga tidak ada bedanya ya, dia menulis, dia bicara, bahkan kalau menulis dia tulis sebelum malaikat tulis ya kan ya, dan malaikat pun menulis. Artinya bahwa ya hukumnya sama di sini, baik tulisan maupun ucapan. Dan memang sekarang dengan adanya media-media sosial yang banyak ini, dengan kecanggihan teknologi, justru menjadi musibah ya. Umumnya justru menjadi musibah. Kalau mau dihitung dan dibandingkan musibahnya dengan manfaatnya, lebih banyak musibahnya daripada manfaatnya. Untuk kita melihat dalam pandangan umum ya. Alhamdulillah kalau kita mau beradab dengan adab Islam dalam menggunakannya, maka fasilitas ini akan menjadi baik dan bermanfaat. Tapi ketika tidak dilandasi dengan adab-adab Islami, maka penggunaan media sosial ini menjadi mara bahaya. Menjadi bahaya yang mengancam. Ya, bukan hanya bahaya yang mengancam, bahkan sebagainya telah terbukti ya, sangat-sangat buruk. Maka waspadalah dari hal tersebut. Pertanyaan yang lain, apakah menyentuh atau menyinggol anak perempuan yang masih kecil atau belum balig membatalkan wudu? Tidak ya, tidak membatalkan wudu. Apa batasan aurat wanita dalam sholat? Apakah punggung tangannya harus ditutup? Bagaimana bila saat sujud terlihat? Ya, batasan aurat atau pakaian wanita dalam sholat, ya. Tentu seperti biasa, kerudung yang menutup sampai punggung kakinya tertutup. Ya. Untuk tangan, ada khilaf tentunya ya, tentang punggung telapak tangan. Ya, wallah alam mana yang lebih kuat. Sebagian madhab menyebutkan memang punggungnya mestinya tertutup. Tapi, wallah alam, saya belum mempelajari lebih dalam tentang ini, mana yang lebih kuat tentang tangan ya ataupun tentang kaki. Maka yang penting punggung kakinya tertutup, punggung telapak kakinya tertutup. Insyaallah kita lihat kembali pada kesempatan yang lain tentang pembahasan ini. Insyaallah. Bagaimana jika ada orang yang bertanya mengenai sebuah permasalahan dunia dan kita sebagai seorang muslim menjawab insyaallah berdasarkan hukum syariat, apakah yang demikian diperbolehkan walaupun ilmu kita hanya sebatas mengikuti ta'lim? Ya, gambarannya saya kurang paham ya, seperti apa. Yang jelas kalau kita mau menjawab sesuai dengan ilmu kita, dan tentunya walaupun kita dengar dalam ta'lim, tapi itu kita yakin ya, artinya yakin itu yang kita dengar sudah benar begitu. Sekalipun kita tidak hafal dalilnya, ayatnya tidak hafal, hadisnya tidak hafal, tapi pengertiannya kita betul-betul paham. Nah, boleh kita terangkan berdasarkan itu, ya, sehingga kita dengan itu berbicara dengan ilmu, ya, tidak ngarang sendiri. Yang seperti itu boleh, sekalipun kita tidak hafal dalilnya. Apakah termasuk riba jual beli online antara penjual dan pembeli, membuat kesepakatan uang transfer terlebih dahulu dan barang sampai 3 hari sesuai aturan paket? Ya, ini maksudnya bukan bab riba, ya, dan ini tidak ada unsur riba padanya insyaallah. Ini kalau dibahas maksudnya apakah ada gharar atau tidak. Gharar itu artinya penipuan, ya. Tapi sebatas pada apa yang ditanyakan, jual beli online asal barangnya jelas, pembayarannya nominalnya jelas, ya, pakai apa juga jelas, masalah transfer dulu kemudian barang dikirim itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah asal semuanya jujur. Apakah watak itu dibawa sampai mati? Apa dalilnya? Ya, ini watak memang ada yang dibawa sampai mati, ya. Ada juga yang tidak, insyaallah. Ya, walaupun ya yang namanya watak buruk itu sulit diobati, ya. Kata orang, beda antara watak sama watuk. Ya. Kalau watuk gampang obatnya itu, beli di apotek banyak. Tapi kalau watak itu sulit obatnya. Di apotek apalagi enggak ada itu obat. Obat watak. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Soalnya apa? Soalnya Nabi memerintahkan kita perintah-perintah yang baik dan melarang kita dari perbuatan yang buruk. Yang artinya yang baik itu bisa diamalkan, yang buruk bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa, artinya yang baik tidak bisa diamalkan, yang buruk tidak bisa ditinggalkan, ya untuk apa diperintahkan dan untuk apa dilarang? Ya kan? Misalnya saya punya akhlak buruk, ya. Kemudian Nabi melarang akhlak buruk tersebut. Ya. Tentu pada dasarnya kita bisa meninggalkannya, karena Nabi melarang. Melarang saya sebagai salah satu umat Nabi dari akhlak buruk tersebut. Jadi karena Nabi larang berarti bisa. Larangan itu ditinggalkan. Apa yang terlarang tersebut ditinggalkan, ya kan? Mesti. Cuma tadi sejauh mana kemauannya, sejauh mana latihannya, sejauh mana kesungguh-sungguhannya. Nah, ini sangat berpengaruh dalam apa? Meninggalkan akhlak buruk tersebut, atau dalam bahasa kita watak yang buruk tersebut. Begitu pula suatu perintah pada perkara yang baik. Saya belum punya perkara yang baik tersebut. Nabi memerintahkan kepada saya sebagai salah satu umatnya. Artinya kepada saya bukan langsung, ya, jangan dipahami begitu. Saya dan Anda semuanya sebagai umatnya diperintahkan oleh Nabi akhlak yang baik itu. Masa kita enggak bisa melakukannya padahal Nabi perintahkan? Kalau perintah Nabi enggak bisa dilakukan, buat apa Nabi perintahkan? Nabi memerintahkan karena mungkin dilakukan, sehingga akan bisa kita lakukan perintah untuk berakhlak yang baik itu. Entah akhlak yang baik itu misalnya apa, kejujuran, akhlak yang baik itu lemah lembut dan seterusnya, pasti bisa saya lakukan, ya. Cuma nah, sejauh mana tadi kesungguhan, niat, tekad, latihan. Nah, ini yang punya pengaruh juga dalam apa? membentuk diri kita untuk berakhlak yang baik. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa yang namanya watak itu akan dibawa sampai mati, ya, ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi tadi penjelasannya, ya, bisa dirubah, yang buruk itu bisa dirubah, yang belum dapat yang baik bisa dia dapatkan, ya, biiznillah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apabila kita melakukan perjalanan ke Saudi Arabia, apakah bisa kita melaksanakan umroh dua kali? Pertama lewat Bir Ali, kedua lewat Juhfah. Di sini dalam hal ini para ulama pernah menjelaskan, ya, tentang apakah satu safar itu satu umroh atau boleh lebih. Satu hal yang perlu kita perhatikan dan itu bisa menjadi landasan kita dalam beramal, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah menyengaja keluar dari Makkah untuk masuk berumroh ke Makkah. Tidak pernah Nabi keluar untuk masuk, paham ya? Keluar untuk masuk, nggak pernah. Terus yang Nabi lakukan apa? Yang Nabi lakukan adalah memang keluar untuk keluar, ya. Nabi keluar dari Makkah untuk keperluan sudah. Tujuannya ke Hunain, kemana untuk perang, untuk ini, untuk itu. Kemudian setelah selesai beliau kembali, ya. Nah, itu ada ceritanya kalau begitu. Ketika kembali, ya umroh lagi, mau masuk tanah suci. Kita enggak umroh ya ibarat kita rugi, ya. Tapi kalau Nabi menyengaja keluar habis itu langsung pengin masuk untuk umroh, enggak pernah ada ceritanya. Dalam hadis yang sahih tidak ada. Para sahabat pun tidak pernah. Kecuali hanya satu kejadian, yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang diizinkan oleh Nabi, ya, bukan diperintahkan, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji. Kemudian saat selesai haji dan semua ingin pulang, Aisyah merasa ada sesuatu yang kurang dari amal beliau. Yang lain haji dengan haji tamattu, umrah kemudian haji. Aisyah sendiri karena dia haid enggak bisa melakukan itu. Sehingga dia haji sekaligus. Sebagian ulama mengatakan hajinya qiran. Ya wallahu alam basisnya qiran atau ifrad perlu dikaji kembali. Sebagian ulama mengatakan qiran. Yang jelas Aisyah tidak seperti yang lain umrah dulu, ya, tidak. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang pulang dengan membawa haji dan umrah. Saya pulang tidak melakukan itu. Kemudian Nabi mengizinkan untuk Aisyah keluar ke Tan'im. Tan'im bukan miqat, ya. Tan'im ini hil, artinya wilayah luar tanah suci. Ya, batas al-haram, tanah suci ada. Baik di Makkah maupun Madinah. Tan'im sudah di luar itu. Aisyah diizinkan keluar dari wilayah tanah suci, kemudian umroh dari situ. Ya, Aisyah sendirian. Sahabat yang lain tidak ada, baik laki-laki maupun wanita. Yang mengantar Aisyah pun tidak ikut umroh, yaitu saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Aisyah pun melakukan sekali itu saja. Tidak kemudian lain kali, ya, lain tahun, lain waktu Aisyah mengulangi begitu, tidak juga. Nah, jadi kalau begitu dari sini kalau ada hal yang tadi seperti saya sebutkan, dia dari Makkah sengaja keluar untuk masuk, berarti tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya keluarnya dari tanah al-haram ke tanah al-hil. Ya, itu Nabi izinkan untuk wanita. Itu pun karena haid yang menghalangi dia ketika itu. Selain keadaan itu, Nabi tidak mengizinkan. Atau dalam sejarah tidak ada. Begitu ya. Sehingga kalau di sini ya kita tambahkan, misal ada kejadian lain yang tidak sengaja seperti itu. Misal saya pergi ke Makkah untuk apa? Untuk umroh. Sudah selesai umroh, selesai. Kemudian saya pergi ke Madinah untuk apa? Ke Madinah urusan lain. Di sana pengen apa? Ke Masjid Nabawi untuk ibadah di Masjid Nabawi. Ya, ibadah di sana, ketemu teman di sana, dan lain-lain di berbagai keadaan dan keperluan. Setelah itu pulang. Ya. Kok ternyata pulangnya masuk ke Mekah lagi. Nah, seperti itu insya Allah dibolehkan dia umroh kembali. Kenapa? Dia tidak ada tujuan untuk seperti yang kita gambarkan di awal tadi. Dia pergi keluar, sudah keluar miqat, sudah kepentingan lain. Ya. Sudah tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Apa yang kita sindir di awal tadi, kita sebutkan di awal. Dia betul-betul keperluan lain. Baru kembali ternyata ya melalui Makkah yang sudah umroh sekalian. Yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Dosa yang paling besar adalah syirik. Bisa dikatakan pula, ya, seperti istilah para ulama, ada dosa yang lebih besar, artinya di sini cakupannya, ya. Yaitu al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini menurut sebagian ulama dosa yang paling besar. Artinya paling besar di sini bukan paling levelnya paling tinggi, bukan, tapi ini memang dosa yang besar, mencakup banyak sekali, termasuk di situ syirik. Ya, syirik masuk di dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm. Karena orang yang berbuat syirik menuhankan selain Allah, seperti dulu orang-orang musyrikin, ya kan, menganggap bahwa sesembahan mereka itu akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada Allah. Nah, ini kan bicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, ya kan? Yang itu menjadi dasar apa? Kesyirikan mereka, sehingga mereka mengibadahi Lata, Uzza, Manat. Karena dalam keyakinan mereka, ini sesembahan ini nanti akan menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Ya, tujuan mereka akan disampaikan oleh sesembahan ini kepada Allah. Jadi mereka punya keyakinan tentang Allah, padahal keyakinan ini tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk bicara atau berbuat ya terkait dengan agama Allah tanpa ilmu. Nah, ini dosa yang paling besar. Termasuk di dalamnya syirik. Termasuk di dalamnya hal-hal yang lain. Termasuk bid'ah juga termasuk. Cuma masing-masing kan levelnya, tingkatannya beda-beda, ya kan, antara beda dengan syirik beda. Sehingga kalau dikatakan yang paling besar, mungkin dikatakan al-qaul 'ala Allah bila ilm, bicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, dosa yang paling besar. Benar, cakupannya besar. Tapi yang paling berat, ya, dosa yang levelnya paling dilarang oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah syirik. Ya. Mungkin ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Mohon maaf yang tidak terjawab. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.